untuk meneruskan kegiatan kita belajar mengajar. Dan ini adalah merupakan karunia yang besar yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Fadlun min Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga keutamaan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu lillahi azza wa jalla, niscaya kita akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan kembali pelajaran kita, yaitu Turul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan terakhir yang kita bahas yaitu mukaddimah dari kitab Az-Zakat. Mukaddimah dari kitab Az-Zakat. Nah, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, kitab Az-Zakat. Nah, tajibu fil amwal allati satati idza kana al-malik mukallaf. Bahwa zakat wajib fil amwal, dari harta-harta yang allati satati, yang akan disebutkan, idza kana al-malik mukallaf, apabila yang memiliki adalah mukallafan. Naam. Al-mukallaf huwa aqil baligh. Naam. Qala al-musannif rahmatullahi taala alaih, tidak berpendapat bahwa zakat al-saghir wal majnun. Akan tetapi yang rajih pendapat jumhur ulama, jumhur as-salaf wal khalaf, ila anna at-taklif laisa syaratan fi zakat, bahwa taklif bukan termasuk syarat dari zakat. Karena syariat melihat dari hartanya, walaupun orangnya anak kecil, sobi, belum baligh, ataupun walaupun orangnya majnun, syariat menetapkan kepada zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, katakanlah kepada mereka, annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim, tafaqun 'alaih. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus kepada Mu'ad untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, wa fihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah fi amwalihim, dari harta-harta mereka, tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari harta-harta orang-orang yang kaya dari mereka, aghniyaihim. Nah, dan di sini tidak disebutkan al-aqil wal-baligh. Wa turaddu fi fuqaraihim. Ini dalil menunjukkan bahwa turaddu atau khadu min aghniyaihim, syariat melihat dari hartanya. Nah, orang yang anaknya saghir ataupun majnun, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Walinya yang membantunya. Qala rahmatullahi taala alaih, Al-babu al-awwal, bab yang pertama, zakatil hayawan, zakat hewan. Qala rahimahullahu ta'ala, innama tajibu. Kipasnya dikedain bisa gak? Itu paling besar. Udah diputar aja. Innama tajibu minhu finna'am, wahiyya al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, innama tajibu minhu, yaitu zakat dari hewan, bahwa diwajibkan dari zakat hewan, finna'am, yaitu bahimatul an'am. Apa saja? Wahiyya al-ibil, unta. Wal-baqar, sapi. Wal-ghanam, kambing. Ini zakat al-hayawan, hewan, yaitu ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, yaitu hadis Anas bin Malik, surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang disebutkan hadhihi faridah sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Ini adalah merupakan faridah, kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ditulis, yang diantaranya di situ ada bahimatul an'am. Di situ ada bahimatu al-an'am, itu hewan, ibil, baqar, wa al-ghanam. Ibil, baqar, wa wal-ghanam. Baik. Zakat bahimatul an'am, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang diantaranya, yang pertama, mencapai nisab. Antakuna balagha an-nisab. Nisabnya nanti akan disebutkan. Unta berapa nisabnya? Bakor berapa nisabnya? Kambing berapa nisabnya? Nanti akan disebutkan. Yang kedua, mencapai satu haul, satu tahun haul. Haulnya di sini haul hijriyah, bukan masehi. Hal-hal yang berkaitan dengan tentang agama, iddahnya perempuan, kemudian haul, menghitung haul, itu kembali kepada tanggal hijriyah. Semua kembali kepada tanggal hijriyah. Nah, syarat yang ketiga, antakuna sa'imatan. Apa itu sa'imah? Sa'imah itu sepanjang tahun atau mayoritasnya selama setahun dia makan dari rumput-rumput yang liar. Atau dari ilalang-ilalang. Dan hewan itu dipersiapkan untuk dikembang biakan. Nah, yang ini digembalakan. Berbeda apabila makanannya beli. Misalkan kita beli makanannya. Itu bukan saimah. namanya Saimah, dia kebanyakan dalam satu tahun itu makan rumput-rumput yang liar. Innama tajibu minhu fi an'am wa hiya al-ibil wal bakhar wal ghanam. Naam. Ibil dengan jenis-jenisnya. Unta itu bermacam-macam jenisnya. Masuk ke badannya yang namanya unta, maka ada zakatnya. Unta itu ada punduknya satu, ada punduknya dua. Al-Baqar sejenis-jenisnya. Sapi masuk. Jenis-jenis sapi yang lain jelas yang namanya sapi dan sejenis-jenisnya masuk kepadanya. Kerbau juga masuk karena masuk dari jenis sapi. Nah, boleh seseorang berkurban dengan kerbau, boleh. Kenapa? Karena masih saudara-saudara dengan sapi. Nah, yang ketiga, ghanam. Ada kambing bermacam-macam, domba, kambing yang bulunya lebat, kambing kacang lain sebagainya, macam-macam kambing. Kambing itu tidak satu macam, bermacam-macam masuk kepadanya. Baik. Qala rahimahullahu taala, kita masuk ke yang nisab ibil, unta. Qala idza balaghatil ibil khamsan fa fiha syah. Apabila ibil, unta, lima, fafiha syah, maka zakatnya satu ekor kambing. Berarti minimal zakat unta berapa? Lima. Kalau yang punya unta tiga, tidak ada zakatnya. Walaupun setahun, dua tahun, tiga tahun, untanya tiga aja. Yang punya unta empat, tidak ada zakatnya. Minimalnya lima. Sebagaimana surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, surat yang ditulis Abu Bakar As-Siddiq. Fi kulli khamsin mi'ah. Dalam setiap lima, satu ekor unta. Berarti minimal zakat unta itu lima. Kalau empat, satu sampai empat, tidak ada zakat. Idza balaghatil ibil khamsan fa fiha syah. Apabila unta itu sampai lima, maka zakatnya satu ekor kambing. Tsumma fi kulli khamsin syah. Dalam setiap lima, satu ekor kambing. Berarti kalau 10, 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. Nah, 20, 4 ekor kambing. Nah, 25 ke atas nanti ada beda, bukan kambing. Tapi anak unta. Idza balagha al-ibil khamsan fa fiha syah. Thumma fi kulli khamsin syah. Dalam setiap lima itu satu ekor kambing. Baik. Berarti lima ekor unta zakatnya satu. Lima sampai sembilan, berapa zakatnya? Orang punya unta 8. Masih satu. Masih. Orang punya unta 13. 2. Nah, di antara 5 dengan 9 itu namanya waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf yaitu ma baina al-fariidatain. Di antara dua yang wajib dan tidak ada zakatnya. Ini khusus zakat bahimatul an'am. Sehingga orang yang punya unta 9, berapa zakatnya? Tetap satu ekor kambing. Yang empatnya itu tidak dihitung. Ini namanya waqaf. Orang punya 13 ekor unta. Selama belum sampai 15, ya 2 ekor kambing dia. Kalau sudah 15, baru nambah 3 ekor kambing. Nah, sisanya tadi itu namanya waqaf. Punya ekor 8 ekor unta. Yang tiganya tadi tidak dihitung. Namanya waqaf. Kalau sudah nyampe 10, baru 2. 2 ekor kambing. Nah, di sini sebutkan, فَمَا فِي قَلِّ خَمْسٍ شَهْ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَإِشْرِينَ فَفِيهَا إِبْنَةُ مَخَاضٍ أَوْ إِبْنُ لَبُونَ. Nah, apabila seseorang mempunyai 25 ekor, 25 ekor unta, fafiha, maka dia wajib untuk mengeluarkan bintu makhat atau ibnu labun. Ini anak unta. Anak unta. Kalau sudah 25 ke atas, beda lagi yang dia keluarkan. 25 sampai 35 bintu makhot. Unta betina yang usianya 1 tahun masuk ke tahun kedua. Namanya bintu makhot. Bint itu betina. Bintu, betina. Makhat yang sempurna umurnya 1 tahun masuk ke tahun kedua. Nah, masuk ke tahun kedua. Au ibnu labun. Ibnu labun, ibnu laki-laki perempuan. Laki-laki berarti ibnu labun yaitu anak unta laki-laki. Anak unta laki-laki. Ibn Labun. Wafi sittin wa thalathin 36. Zakatnya Ibnatul Labun. Bintu Labun. Bintu Labun yaitu anak unta betina yang sempurna umurnya 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Masuk tahun ke ketiga. Wa fi 46. 46 sampai 60 zakatnya hiqqah. Satu ekor unta hiqqah. Hiqqah anak unta yang berumur sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat. Sempurna 3 tahun, masuk ke tahun keempat. Namanya hiqqah. Wa fi ihda wa sittin, 61. Sampai 75. Zakatnya jada'ah. Jada'ah, anak unta yang berumur 4 tahun dan masuk ke tahun kelima. Jada'ah. Wa fi sittin wa sab'in binta labun. Wa fi sittin wa sab'in, 76. Sampai 90. Zakatnya binta labun. 2 ekor unta binta labun. Wa fi ihda wa tis'in, 91. Hiqqatan, 2 hiqqah. Ila 120 sampai 120. 91 ekor sampai 120. Zakatnya 2 ekor hiqqah. Hiqqah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yang berumur sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat. Faida zadat fa fi kulli 40 ibnatul labun. Apabila bertambah, yakni 121 ke atas, maka dalam setiap 40 zakatnya bintul labun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan setiap 50 hiqqah. Nah, tinggal ditambahkan saja. Ini zakat al-unta. Baik, nisab zakat unta minimal berapa? Tadi kita sebutkan 5. Minimal zakat unta 5. Baik, berarti 1 sampai 4 spidolnya. Yang hitam ada enggak? Satu sampai empat ini tidak ada zakat. Ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena minimal unta itu 5. Minimal unta itu 5. Baik, 5 sampai 9. Zakatnya berapa? 1 ekor unta kambing. 1 ekor kambing. Baik, 5 sampai 9 1 ekor kambing. 10 sampai 14 berapa ekor kambing? 2. Aduh, ini spidolnya yang sehat. Coba belakang kelihatan, kurang kelihatan, paling atas tuh. 1 sampai 4 tidak ada zakat. 5 sampai 9 satu ekor kambing. 10 sampai 14 berapa ekor kambing? 2. 2 ekor kambing. 15 sampai 19 berapa ekor? 3 ekor kambing. Baik, 20 sampai 24 berapa ekor kambing? 4. 4 ekor kambing. Baik, 25 sampai 35 apa berapa zakatnya? Hah? Bukan kambing lagi sekarang, anak unta. Satu ekor bintu labun, bintu mahat, bintu mahat. Baik, 35, 36 dimulai dari 36 sampai 45. 45 zakatnya apa? Bintu, bintu labun satu ekor. Bintu labun atau ibnu labun? Tiga puluh enam. Sebenarnya boleh bintu labun, boleh ibnu labun. Baik, 46 sampai 60 apa zakatnya? Satu ekor heko, betul enggak? 60 sampai 75 berapa zakatnya? Satu ekor jada'ah. Jada'ah. 76 sampai 90 apa zakatnya? 2 bintal bu. 91 sampai 120 berapa zakatnya? 2 hekotan. Hekotan. 120 ke atas setiap 40 berarti satu setiap 40 zakatnya satu ekor bintu labun. Setiap 50 zakatnya satu ekor hekoh. Berarti kalau 200 berapa? 200 berapa? Kalau 200 ekor unta dibagi 5 200 ekor unta setiap 50 apa? Ekor. Berarti kalau 200 ekor. Nah, setiap 40 bintu labun. Apa? Bintu labun. Setiap 40. Baik, ini zakat unta. Ini zakat unta. Bintu mahat adalah unta betina yang umurnya 1 tahun sempurna. Masuk ke tahun kedua. Nah. Bintu labun yang umurnya sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Hekoh sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat. Jadah sempurna 4 tahun masuk ke tahun kelima. Terus apa dari paling kecil mahat, labun, hekoh, jadah. Nah, mahat umurnya setahun sempurna masuk ke tahun kedua. Labun sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Hekoh sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat, jada'ah masuk ke tahun keempat, sempurna 4 tahun, masuk ke tahun kelima. Taib. Kenapa dinamakan hikqah, makhad, labun, hikqah, jada'ah? Para ulama menyebutkan bahwa dinamakan pintu makhad, nah, dikarenakan ibunya ghaliban qad hamalat, kebanyakan ibunya hamil waktu itu. Nah, hamil, dan mahad adalah si ibunya tadi ketika anaknya di sini umur setahun, ibunya hamil mendekati kelahirannya. Maka dinamakan yang umurnya setahun di sini pintu mahad. Pintu mahad ini secara ghaliban dinamakan pintu mahad karena kan ibunya, kebanyakan ibunya hamil. Hamil dan mendekati kelahiran. Mengerti kelahiran yang baru berumur setahun sempurna masuk tahun kedua dinamakan bintu mahat. Bintu mahat. Nah. Yang kedua bintu labun. Bintu labun yang umurnya 2 tahun sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Labun dari kata laban. Apa artinya laban? Susu. Nah, dinamakan bintu labun atau ibnu labun dikarenakan unta ibunya waktu itu menyusui. Ibunya menyusui. Ghalib. Kebanyakan. Kebiasaannya. Karena ibunya setelah melahirkan punya susu. Kalau mahad mendekati kelahiran. Sudah lahir, umurnya anaknya bertambah, ibunya menyusui. Sehingga dinamakan yang 2 tahun tadi pintu labun. Kenapa? Karena ibunya lagi menyusui. Nah. Taib. Kemudian dikatakan hikqah. Hikqah yaitu anak unta yang berumur sempurna 3 tahun masuk ke tahun keempat. Dinamakan hikqah karena unta yang berumur 3 tahun, unta betina yang berumur 3 tahun bisa untuk dinaiki. Apa bahasanya itu bisa dihamili. Kalau unta baru umur setahun, 2 tahun, untanya masih kecil. Tapi kalau unta yang umur 3 tahun dinamakan hikqah karena berhak atau bisa untuk dihamili. Nah, bisa hamil lah. Sudah umurnya sudah cukup untuk bisa dihamil untanya tadi. Sehingga dinamakan hikqah. Kalau umurnya masih setahun, 2 tahun masih kecil. Tapi kalau sudah 3 tahun dinamakan hikqah, masuk ke sempurna 3 tahun, masuk tahun keempat, maka bisa untuk dihamili. Nah, sehingga dinamakan hikqah. Kemudian yang terakhir jada'ah. Yang berumur 4 tahun masuk ke tahun kelima. Liannaha tajda' idha saqatat sinnuha. Yani gigi susunya sudah hilang. Tumbuh gigi dewasa lah, gigi baru lah. Biasanya anak itu kalau gigi sudah hilang nanti tumbuh lagi. Dinamakan jada'ah. Yang sudah berumur 4 tahun masuk ke tahun kelima. Maaf. Sudah sempurna. Unta yang sudah sempurna itu gigi susunya sudah hilang. berganti ke gigi yang betul-betul gigi asli. Kadang anak itu kan udah giginya copot, nanti tumbuh lagi. Tapi kalau sudah besar, giginya copot, tumbuh lagi enggak? Dan enggak. Umur 20 tahun atau 25. Gigi depannya copot, tumbuh lagi enggak? Enggak. Tapi kalau anak kecil, itu gigi depannya copot, tumbuh lagi dia. Tumbuh lagi. Nah. Ini nisab zakat ibil. Zakat ibil. Kalian tinggal di dilihat. Dan di antara tadi sebutkan 5 sampai 9. Kenapa? Satu ekor masih satu ekor kambing. Karena belum nyampe 10. Kali dalam hadis disebutkan dalam setiap 5 satu ekor. Sehingga kalau sudah 10 baru 2 ekor kambing. 10 sampai 14 2 ekor kambing. Kalau sudah 15 baru 3 ekor kambing. Nah, antara 5 dan 9, 8, 7, 6, itu namanya apa? Waqaf. Waqaf itu, ya tadi, di antara dua kewajiban. Antara 5 dan 10. Antara 5 dan 10. Berarti berapa? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 namanya waqaf. Tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada. Ini namanya waqaf. Kalau sudah nyampe 10 baru 2. Kalau 6, 7, 8, 9 namanya waqaf, tidak ada zakatnya. Nah. Kalau 13 ya berarti masih 2 ekor kambing. 14 masih 2 ekor kambing. Kalau sudah 15 berarti sudah wajib dikeluarkan 5 ekor kambing. Kalau sudah afwan, kalau sudah 15 maka zakatnya 3 ekor kambing. Nah. 13 sampai 15 masih 3 ekor kambing. Sudah 20 baru 4 ekor kambing. Berarti zakat unta dari 1 sampai 24 semuanya kambing. 5 kambing. 5 ekor unta, 1 ekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 unta, 4 ekor kambing. 25 unta, ganti. Bukan 5 ekor kambing, tapi 1 ekor bintu mahat. 1 ekor bintu mahat. Berarti zakat, nisab zakat unta yang dikeluarkan kambing, yaitu 5 sampai 20. Kalau 25 ke atas itu anak unta. Anak unta sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Kalian tinggal tulis saja di sini rumusnya, tahu dari berapa sampai berapa zakatnya, sebutkan kenapa disebut mimintu makhat, labun, heqqah, jada'ah. Nah. طيب نقتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب إليه والحمد لله رب العالمين.